Apa kabarmu? Lama kita tidak bertemu. Ai, dengarkan aku. Saat ini ku merindumu. Dan bintang malam berkedip mesra. Bagaimana keadaanmu? Whoa.